Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-6 dari bulan Al-Muharram 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 24 Agustus 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari karya Al-Allamah Baqiyatus Salaf Al-Syeikh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafidhahullah Wara'ah. Di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati Ala Syarhis Sunnah Lil Imam Al-Barbahari Alayhi Rahmatullah, yang mana pada pertemuan yang lalu, walhamdulillah, kita telah memasuki kaidah yang ke-16 yang disampaikan oleh musannif alaihi rahmatullah, wal imanu bi adzabil qabri wa munkarin wa nakirin. Di antara akidah min aqaidi ahli sunnati wal jamaah adalah beriman dengan azab kubur. Begitu pula beriman dengan adanya malaikat mungkar wa nakir. Dan telah kita bacakan ikhwati fillah yarhamakumullah pada pertemuan yang terakhir tentang keadaan seorang hamba yang berada di alam barzakhnya. Seorang hamba yang berada di fase kedua kehidupan setelah kehidupan dunia dia akhiri, maka dia menjadi seorang mayit yang ketika itu dia berarti telah berpindah ke alam barzakh, menunggu untuk bisa masuk kepada fase kehidupan ketiga atau fase kehidupan abadi, yaitu Darul Qarar atau Darul Akhirah. Yang mana ikhwati fillah yarhamakumullah, disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan bahwasanya apabila seorang hamba tersebut yang berada di alam kuburnya, di alam barzakhnya, maka dia akan mendapati dua kemungkinan. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang pertama, dia akan menjadi seorang hamba saleh yang ketika ditanya dengan tiga pertanyaan besar, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, dia berhasil menjawabnya dengan lancar sehingga dia berhak mendapatkan nikmatul qabr. Di antara bentuk nikmat al-qabr tersebut, ketika dia diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la syiqa'a ba'daha, kebahagiaan yang terus menerus, kebahagiaan yang abadi, yang tidak ada kesedihan lagi setelahnya. Wa yuwassa'u lahu fi qabrihi madda basarihi, kenikmatan yang kedua yang disampaikan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, ketika seorang hamba dilapangkan liang kuburnya seluas mata memandang, wa yuftahu lahu babun ilal jannah, dan dibukakan pintu menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan bebas ia bisa melihat ke dalam syurga yang kenikmatannya ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, tidak pernah terbetik pada sanubari-sanubari manusia. Wa ya'tihi min rauhiha wa tibiha, begitu pula dia akan mendapati aroma dan wanginya syurga Allah subhanahu wa ta'ala dari alam barzakhnya. Kemudian kata beliau, wa yu'maru lahu bi firashin minal jannah, ditambah lagi dia mendapatkan alas untuk pembaringannya yang datang dari syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seorang hamba yang soleh, keadaan seorang hamba yang mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan dari Allah Jalla Jalaluh. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, akan dilanjutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan tentang keadaan hamba yang kedua, yaitu keadaan hamba yang munafiq wal'iyadhu billah al-murtab, seorang yang ragu tentang keimanannya, seorang yang mempermainkan syariat Allah Jalla Jalaluh, seorang yang tidak ingin beriman dengan iman yang jujur kepada Allah Jalla wa'ala dan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Namun ikhwati fillah yara'akumullah, sebelum kita melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan pada majlis malam hari ini, ingin ana menyampaikan terusan fatwa dari Asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz alaihi rahmatullah yang berkaitan dengan keutamaan Asyura, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan sepenggal dari fatwa beliau alaihi rahmatullah, yang ketika beliau menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da ramadhan syahrullahil muharram, seutama-utama puasa, sebaik-baik puasa yang dilakukan oleh seorang hamba setelah bulan Ramadan adalah ketika seorang berpuasa di bulan Allah Al-Muharram. Wa huwa Asyura, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz alaihi rahmatullah, itulah puasa Asyura yang dimaksudkan. Wal ma'na, dan makna dari hadis ini kata beliau, annahu yasumuhu kullahu, bahwa seorang hamba itu benar-benar berpuasa secara menyeluruh, min awalihi ila akhirihi, dari awal bulan Muharram sampai akhirnya, min awal yaumin minhu ila nihayatihi, terkhusus pada tanggal 10 yang dikenal dengan Saum Asyura, dia berpuasa dari pagi hari sampai akhir. Hadza ma'na al-hadis, inilah makna hadis, sehingga kita bisa mengambil sebuah faedah dari penjelasan awal beliau alaihi rahmatullah, bahwasanya puasa Asyura adalah sebuah puasa yang dilakukan pada hari ke-10 dari bulan Al-Muharram. Kemudian di dalam Syahrullahil Muharram, beliau pun menyampaikan bahwa boleh seorang hamba untuk berpuasa sebanyak satu bulan atau selama satu bulan penuh, min awalihi ila nihayatihi kata beliau, atau ila akhirihi, dari awal bulan sampai akhir bulan. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh alaihi rahmatullah, walakin yakhussu minhu yawm at-tasi'i wal 'ashir aw al-'ashir wal 11 liman lam yasumhu kullahu, akan tetapi apabila ada seorang hamba yang ingin berpuasa tidak sebulan penuh, maka dia dianjurkan untuk berpuasa pada hari ke-9 atau 10, atau mungkin hari ke-10 dan ke-11, 9 dan 10 atau 10 dan 11 kata beliau, kalau dia tidak ingin berpuasa satu bulan penuh. Alasannya apa? Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam Karena Nabi alaihi salatu wassalam kana yasumu asyura fil jahiliyah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengerjakan puasa asyura di masa jahiliyah. Wa kanat tasumuhu Quraisy aydan. Begitu pula bangsa Quraisy berpuasa pada hari ke-10 dari bulan Al-Muharram tersebut, pada hari Asyura tersebut. Falamma qadimal Madinata alaihi salatu wassalam wajadal yahuda yasumunahu. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam berhijrah dari kota Mekah menuju kota Al-Madinah, maka beliau pun mendapati orang-orang Yahudi yang tinggal di dalam kota Al-Madinah pun berpuasa pada tanggal 10 Al-Muharram. Fasa'alahum an dalik, maka ditanya oleh rombongan Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang-orang Yahud yang berada di kota Al-Madinah, Yathrib, kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 dari bulan Al-Muharram? Faqalu, maka mereka mengatakan, innahu yaumun najallahu fihi Musa wa qawmuhu atau wa qawmahu. Sesungguhnya Asyura itu adalah satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabiullah Musa wa qaumahu. Telah menyelamatkan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam bersama dengan kaumnya. Wa ahlaka fir'auna wa qaumahu. Di hari itu pula Allah Jalla wa ala mencelakakan, membinasakan Fir'aun laknatullahi alaihi bersamaan dengan kaumnya pula. Fasamahu syukran lillah, samahu Musa syukran lillah, wa nahnu nasumuhu. Maka orang-orang Yahudi mengatakan Nabiullah Musa berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami pun sebagai bangsa Yahudi yang mengikuti ajarannya Musa alaihi salatu wassalam mengikuti puasa sang nabi, yaitu pada tanggal 10 Al-Muharram. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, nahnu ahakku wa awla bi Musa minkum. Kami adalah orang yang jauh lebih berhak dan jauh lebih utama untuk mengikuti Nabiullah Musa daripada kalian, wahai bangsa Yahud. Fasamahu wa amara bi siyamihi. Maka Nabi alaihi salatu wassalam semenjak itu tambah sering, tambah rutin untuk berpuasa pada tanggal 10 Al-Muharram. Begitu pula beliau memerintahkan orang-orang yang berada di sekeliling beliau untuk berpuasa di bulan Al-Muharram, tepatnya pada tanggal 10 tersebut, apa yang dikenal dengan hari Asyura. Kemudian di akhir fatwanya, Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz alaihi rahmatullah mengatakan, wal afdalu, dan yang utama seorang berpuasa at-tasi'u ma'al ashir, seorang berpuasa pada tanggal 9 dan 10-nya. Li hadis, berdasarkan sebuah hadis, la'an ishtu ila qabilin la'usuman at-tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai di masa yang akan mendatang, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9. Jadi 9 Muharram kemudian dilanjutkan dengan 10 Muharram. Fa in shoma al-ashr atau fa in shoma al-ashr wal hadi ashr aw shoma ats-tsalatsah fa kulluhu hasan. Apabila ada seorang hamba yang ingin berpuasa 10 dan 11-nya, bukan 9 dan 10 tapi 10 dan 11-nya, atau mungkin 3 hari 9, 10 dan 11, maka ini semua adalah hal yang sangat baik, kata beliau. Fa in shoma at-tasi' wal ashr wal hadi ashr kulluhu thayyib. Dia berpuasa pada tanggal 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Al-Muharram, maka perkara-perkara tersebut, amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang baik. Wa fihi mukhalafatun lil yahud. Di dalamnya ada unsur mukhalafah untuk kita menyelisihi bangsa Yahud. Fa in shama syahra kullahu fa huwa afdal wa afdal. Intaha kalamuhu rahimahullah. Apabila ada seorang hamba pula yang ingin berpuasa satu bulan penuh dari bulan Al-Muharram, maka itu jauh lebih utama, jauh lebih utama, kata beliau alaihi rahmatullah. Ikhwati fillahi rahimakumullah, kalau kita melihat pada kalender yang ada, maka biidznillahi ta'ala tanggal 10 Al-Muharram itu bertepatan dengan hari Sabtu insyaallahu ta'ala. Sehingga apabila seorang ingin mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Bas, begitu pula apa yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu dari fatwa Syekh Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Utsaimin alaihi rahmatullah untuk berpuasa pada tanggal 9, 10, dan 11 yang paling utama, sesuatu yang afdal. Maka dia akan berpuasa dimulai dari hari Jumat, dilanjutkan hari Sabtu, kemudian dilanjutkan lagi hari Ahad. 9, 10, 11 Al-Muharram. Sekarang pertanyaannya, bagaimana apabila seorang memiliki kebiasaan untuk berpuasa di hari Senin dan Kamis, Al-Itsnain wal Khamis? Bukankah di hari Kamis pada bulan Al-Muharram, khususnya pekan ini berada pada tanggal 8? Begitu pula hari Seninnya berada pada tanggal 12 setelahnya. Sehingga kalau dia memiliki kebiasaan untuk berpuasa Senin Kamis, apakah boleh dia berpuasa dari hari Kamis, yakni tanggal 8 Al-Muharram, dilanjut 9, 10, 11-nya, Jumat, Sabtu, Ahadnya, kemudian dilanjut lagi hari Senin, tanggal 12-nya. Sehingga dia berpuasa dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12 Al-Muharram. Bukan hanya 9, 10, dan 11. Apakah demikian diperbolehkan atau menyelisih sunnah? Maka jawabannya, ikhwati fillah yara'akumullah, adalah sesuatu yang afdal wa afdal. Semakin banyak dia berpuasa di bulan Al-Muharram, maka semakin utama. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Bas dari fatwa yang barusan kita bacakan, bagaimana apabila seorang mampu untuk berpuasa satu bulan penuh dari bulan Al-Muharram, maka itu adalah hal yang afdal wa afdal. Satu yang lebih utama, satu hal yang lebih utama. Maka jawabannya secara singkat, diperbolehkan apabila seorang memiliki kebiasaan untuk berpuasa Senin dan Kamis, kemudian dia lanjutkan tanggal 9, 10, dan 11 seperti yang diajarkan oleh para ulama kita dan seperti yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun keutamaannya, ana fikir kita semua sudah mengetahui bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjamin bahwa seorang yang melaksanakan shaum Asyura akan bisa mendapatkan al-maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Ikhwati fillah yara'akumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari Ittihaf Al-Qari Bita'liqati ala syarhi sunnah lil-imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan melanjutkan keadaan seorang yang munafik wal-iyadzubillah dan seorang yang ragu tentang keimanannya. Berkata beliau, baqiyatus salaf, asy-syekh Shalih Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, wa ammal munafiqu, adapun seorang yang munafik, wal murtabu, seorang yang ragu dengan keimanannya, fa innahu yaqulu idza qila lahu man rabbuka qala la adri, man nabiyyuka la adri, ma dinuka la adri. Ketika ditanyakan oleh para malaikat di alam barzakhnya, di dalam kuburnya, siapa Rabbmu? Maka dia akan mengatakan, aku tidak tahu. Siapa Nabimu? Maka dia akan mengatakan, aku pun tidak tahu. Siapa agamamu? Maka dia akan mengatakan, aku pun tidak tahu. La adri, la adri, la adri, wal'iyadzubillah. Karena dia memiliki kebiasaan untuk jauh dari al-iman, untuk jauh dari kejujuran, untuk jauh dari ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan pula untuk jauh dari ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadzubillah. Maka disampaikan atau dilanjutkan oleh beliau, hatta wa in kana fid dunya muta'alliman atau muta'allaman, walaupun pada kehidupan dunianya dia adalah seorang yang mengetahui, muta'allam, seorang yang belajar. Walaupun pada kehidupan dunianya dia adalah seorang yang belajar tentang siapa Allah, dia belajar tentang siapa sosok Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dia belajar tentang apa agamanya. Dia mempelajari itu semua, akan tetapi dibangun keimanannya wal'iyadzubillah di atas kedustaan. Banyak sekali yang dia dustakan. Dirinya sendiri saja dia dustakan. Aslinya dia tidak ingin beriman, tapi ingin dia tampakkan bahwa dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Jalla Jalal wal'iyadzubillah. Walaupun pada kehidupan dunianya dia adalah muta'allam, seorang yang belajar, seorang yang telah diajari, ditanam, ini Rabbmu, ini Nabimu, ini agamamu. Tetap kalau tidak jujur dalam keimanannya, tidak jujur dalam Islamnya, maka dia hanya bisa mengatakan la adri, la adri, la adri wal'iyadzubillah, nas'alullah assalamatu wal'afiyah. Dilanjutkan oleh Syekh hafizahullah wa ra'ah, wa yahfadzul mutuna wasyuruha wa yahfadzul lughah wa huwa khatibun musqi'un wa mutahaddithun mufawwahun. Walaupun pada kehidupan dunianya dia adalah seorang penghafal matan-matan ilmu yang berada pada karya-karya para ulama kita, yang disusun oleh para ulama kita, bagaimana mereka menyusun ilmu demi ilmu, fan demi fan dari karya-karya mereka berupa mutun. Ada matan aqidah, ada matan an-nahu, al-lughah, dan yang seterusnya. Walaupun dia mempelajari itu semua, walaupun dia hafalkan itu semua, bahkan kata beliau asyuruh, penjelasan-penjelasan para ulama, artinya dia bukan orang yang biasa-biasa saja di dalam kehidupan dunianya. Dia orang yang berinteraksi langsung dengan ilmu-ilmu syar'i. Dia orang yang berinteraksi langsung dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, karya-karya yang telah dilahirkan oleh para ulama. Bahkan kata beliau wa yahfadzul lughah. Dia adalah seorang yang menghafal al-lughah, bahasa Arab yang dimaksudkan. Dia fasih dalam menyampaikan bahasa Arab. Wa huwa khatibun musqi'un. Ditambahkan lagi oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, walaupun pada kehidupan dunianya dia adalah seorang khatib, seorang yang pintar berbicara, sangat fasih di dalam melafadzkan pikiran-pikirannya, pandangan-pandangannya. Bahkan dia bisa mendinginkan. Musqi' maknanya adalah yusaqqi', ketika dia bisa mendinginkan suasana. Ketika dia menyampaikan sebuah ujangan, ketika dia menyampaikan sebuah nasihat, ketika dia menyampaikan sebuah arahan, maka pembawaannya orang-orang yang mendengarkannya sejuk hatinya. Walaupun gak pandang bulu, ketika dia tidak jujur dalam keimanannya, tetap dia tidak bisa menjadi seorang yang uliyadzubillah menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Karena memang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut adalah seorang yang benar-benar jujur di dalam keimanannya. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Atau bahkan mungkin disampaikan oleh beliau wa mutahaddithun mufawwah. Dia adalah seorang yang pintar sekali berbicara. Mufawwah, sangat pintar beretorika, indah penyampaiannya. Lakin idza kana laisa indahu iman, akan tetapi kalau tidak disandarkan keimanan yang jujur, walaupun dia tidak memiliki, atau apabila dia tidak memiliki keimanan yang jujur, pada hatinya ada unsur-unsur riya, ada sesuatu yang dia inginkan dari kenikmatan-kenikmatan duniawi, bahagian-bahagian duniawi, wal'iyadzubillah, fa'innahu yatala'thamu fil qabri, maka dia akan menjadi seorang yang terbata-bata di alam kuburnya. Sepandai apapun dia berbicara, secerdas apapun kemampuan dia dalam mengemukakan pendapat, menyampaikan pandangannya, sefasih apapun bahasa Arab yang dia miliki, barometernya ikhwati fillah yarhamakumullah adalah imanun shadiq, keimanan yang jujur. Apakah dia miliki? Ataukah itu semua nikmat-nikmat dari Allah Jalla wa'ala? Dari pandainya dia berbicara, pandainya dia menyampaikan sesuatu, pandainya dia mendinginkan suasana, pandainya dia memberikan arahan, nasihat dengan retorika-retorika yang sangat indah. Ada unsur duniawiyahnya. Ada keinginan, wal'iyadzubillah, yang berkaitan dengan hawa nafsunya, wal'iyadzubillah. Maka itu semua bisa menjadi sebab terbesar dia orang yang yatala'tham fil qabr, orang yang terbata-bata di alam kuburnya, wal'iyadzubillah. Wa ya'jazu 'anil jawab, dan sangat mungkin dia menjadi orang yang tidak mampu untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan malaikat Allah Jalla wa'ala di alam barzakh. Indama yus'alu an hadhihi al-masail yatalajlaj, apabila dia ditanya tentang permasalahan-permasalahan ini, pertanyaan-pertanyaan ini, dia sangat terbata-bata. Wa yaqul, seraya dia katakan, ha ha la adri, aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu, aku mendengar manusia mengucapkan ini, maka aku pun mengucapkan hal yang sama. Fayuftahu lahu babun ilan nar, wa'iyadzubillah. Maka seketika itu, dia adalah orang yang akan diberikan azab al-qabr, orang yang akan mendapatkan siksa kubur, yang diawali dengan yuftahu lahu babun ilan nar, ketika dibukakan pintu neraka di hadapannya. Wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu, kemudian Allah Jalla wa'ala menyempitkan liang kuburnya sampai menyatu antara satu tulang dengan tulang yang lain, hancur. Ini padahal masih awal, ikhwati fillah ya ra'akumullah, masih awal dari siksa kubur, masih awal dari azabul qabr wal'iyadzubillah. Akan tetapi keadaannya sudah seperti ini. Pintu neraka dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala sehingga dia melihat azab-azab yang pedih yang ada di dalam neraka tersebut. Dia akan menjadi seorang yang sangat ketakutan. Dia akan menjadi seorang yang selalu menangis, wal'iyadzubillah, karena melihat azab demi azab di hadapannya. Sebagaimana hal ini Allah Jalla wa'ala timpakan kepada Fir'aun. Sejak dahulu ketika dia mati, Fir'aun dan bala tentaranya mati, sampai saat ini Allah Jalla wa'ala menghukum mereka, mengazab mereka dengan cara diperlihatkan secara langsung oleh Allah Jalla wa'ala kepada neraka Allah yang sangat mengerikan. Sehingga yang ada di sisi Fir'aun dan bala tentaranya, begitu pula orang-orang yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Munafik Al-Murtab, adalah doa, permohonan, jangan kau bangkitkan hari kiamat ya Allah. Jangan kau bangkitkan hari kiamat ya Allah. Berbeda dengan permintaan, permohonan orang-orang yang soleh. Ketika meminta, ya Allah segerakanlah hari kiamat, segerakanlah fase kehidupan yang ketiga, yaitu darul akhirah, darul qarar. Karena yang ditampakkan kepada orang-orang soleh tersebut oleh Allah Jalla wa'ala adalah kenikmatan demi kenikmatan, sehingga mereka tidak sabar untuk mendapatkan nikmat-nikmat al-jannah, nikmat-nikmat al-jinnah, nikmat-nikmat al-jannah. Sebaliknya, orang-orang yang demikian keadaannya tidak kuat untuk mendapatkan azab demi azab yang akan mereka dapatkan ketika hari kiamat tiba. Maka awal dari siksa kubur tersebut dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala pintu neraka sehingga mereka melihat kengerian yang ada. Begitu pula ketika kuburan mereka dipersempit sehingga hancurlah tulang belulang yang ada pada hamba tersebut, wal'iyadzubillah. Wa ya'tihi min samumiha wa harriha, bahkan sampai kepada alam barzakhnya, sampai kepada tempat peristirahatannya, hawa panas dan bau yang busuk, wal'iyadzubillah, dari neraka Allah. Wa yulahu firashinan nar. Begitu pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan tempat pembaringan yang berasal dari an-nar wal iyadhu billah. Inilah keadaan seorang hamba yang mendapatkan azabul qabr. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Nas'alullah salamat wal afiyah. Allahumma sallim sallim. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Empat doa yang tidak boleh seharusnya untuk kita tinggalkan ikhwati fillah ya ra'akumullah di akhir-akhir salat kita, minta kita kepada Allah Jalla wa Ala agar dijauhkan dari azab kubur, agar dijauhkan dari azab neraka jahannam, agar dijauhkan dari fitnah al-mahya wal-mamat, fitnah kehidupan, fitnah kematian. Begitu pula agar kita dijauhkan dari fitnah ad-dajjal. Empat doa yang memang dianjurkan, dinasehatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak kita tinggalkan. Maka amalkanlah ikhwati fillah ya ra'akumullah, karena kita semua membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, fa'adzabul qabri aw na'imuhu thabitani fil kitabi was sunnah. Maka kesimpulannya adalah azab kubur, begitu pula nikmat kubur, dua hal yang memang benar-benar ada berdasarkan dalil Al-Quran dan dalil sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, ta'awadhu billahi min arba, mintalah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari empat perkara. Kita lihat ikhwati fillah ya ra'akumullah, redaksi dari hadis ini, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imamul Bukhari wal-imamu Muslim alaihima rahmatullah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardah Abdurrahman ibn Sakhrin, menunjukkan kepada kita fi'il amr, perintah, yang ketika kita telah mengetahui qa'idah usuliyah, maka al-amr yaqtadi al-wujub, wajib sebenarnya untuk kita memohon perlindungan dari empat perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Perintah beliau alaihi salatu wasallam, ta'awadhu, mintalah perlindungan billahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala min arba'in, dari empat perkara. Yang pertama kata beliau alaihi salatu wasallam, min azabi jahannam, dari azab jahannam, wa min azabil qabr, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnah ad-dajjal. Wa fakana sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min adzabil qabr, adalah Nabi alaihi salatu wasallam seorang yang senantiasa selalu memohon perlindungan kepada Allah jalla wa ala dari azab kubur. Maka khawatir fillah ya ra'akumullah, di sini menunjukkan kepada kita bahwa azab kubur benar-benar ada. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sudah dijamin sebagai ahlul jannah, seorang yang sudah dijamin mendapatkan ni'matun min ni'amil qabr, bersama dengan itu ma'adzalik beliau tetap berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari azab kubur ini. Dilanjutkan oleh Syekh hafizahullah wa ra'a, wa fil qur'ani isyaratun ila azabil qabr, begitu pula nusus dalil dari Al-Qur'anul Karim, terdapat sekian banyak isyarat dari Allah jalla wa ala tentang adanya azab kubur. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar, walanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Apa yang ada di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-21. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang mulia ini tentang isyarah bahwa di sana ada azab. Walanudziqannahum minal azab, dan sesungguhnya kami merasakan, kami akan memberikan kepada mereka sebahagian azab al-adna, azab yang dekat. Maksudnya apa? Disebutkan oleh para ulama al-mufassirin, azabul adna ini maksudnya adalah azab di dunia. Pada kehidupan dunia mereka mendapatkan satu hal yang tidak mengenakan, satu siksaan, satu musibah, satu ujian, itu azab al-adna yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada mereka, yang dirasakan oleh umat, umat manusia. Dunal azabil akbar, sebelum azab yang lebih besar, sebelum azab yang lebih besar. Azab apa? Kata para ulama al-mufassirin, yaitu azab di negeri akhirah, yang diawali dengan azabul qabr wal iyadu billah. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, qalu hadza azabul qabr wa qila azabud dunya. Disebutkan oleh Asy-Syaikh bahwa sebahagian para ulama al-mufassirun mengatakan inilah azab kubur. Sebahagian lagi mengatakan azab dunia. Hakikatnya seperti apa yang telah kita sebutkan dan kita simpulkan dari ulama al-mufassirun, diantaranya adalah perkataan al-imam Si'di, al-imam al-Qurtubi, dan selain mereka alaihim rahmatullah, bahwa azabul adna maksudnya adalah azab dunia, dan azabul akbar adalah azab di an-nar, yang tentunya azabun nar sangat berkaitan erat dengan azabul qabr karena berhubungan. Azabul qabr merupakan awal dari azab an-nar wal-iyadu billah. Wa fi qawlihi ta'ala fi fir'auna wa qaumihi, begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan Fir'aun bersama dengan kaumnya yang mendapatkan azab dari Allah Jalla Jalaluhu. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan an-nar, menampakkan neraka kepada Fir'aun dan bala tentaranya, ghuduwan wa 'ashiyan, di waktu pagi dan petang, setiap saat, sering sekali di alam kubur Fir'aun dan bala tentaranya mendapatkan azab ini. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal adzab. Belum cukup sampai di situ ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab Fir'aun dan bala tentaranya, akan tetapi kata Allah Jalla wa ala, wa yauma taqumus sa'ah, ketika nanti ditegakkan hari kiamat, adkhilu, masukkanlah wahai para malaikat ala Fir'aun, orang-orang yang bersama Fir'aun, bala tentara Fir'aun, asyaddal azab, kepada azab yang sangat amat pedih. Ikhwati fillah yara'akumullah, kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah syadidul iqab, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang bisa memberikan azab yang sangat amat pedih. Dan ini sama sekali tidak bertentangan dengan rahmatnya Allah Jalla wa ala. Karena memang seorang hamba yang mendapatkan azab dari Allah Jalla wa ala, hakikatnya hamba tersebut telah mendapatkan teguran, telah mendapatkan peringatan, teguran demi teguran, peringatan demi peringatan disampaikan kepada orang-orang tersebut, disampaikan kepada kita para pendosa. Tapi sangat sedikit dari kalangan manusia, dari orang-orang yang mendapatkan teguran dan peringatan tersebut, yang tersadar bahwa Allah Jalla wa'ala adalah syadidul iqab. Sedikit dari mereka yang tersadar bahwa Allah Jalla wa'ala adalah syadidul azab, karena mereka sudah terbawa dengan hawa nafsu mereka, wal'iyadu billah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan, hadza fil qabr. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya mendapatkan azab dari Allah Jalla wa ala di waktu pagi dan waktu petang, ini adalah azab yang Allah timpakan kepada mereka di alam-alam. Lamma matu saru yu'raduna 'alan nari ghuduwan wa 'ashiyan, ketika mereka mati, ketika ada di alam kubur mereka, Allah Jalla wa'ala menampakkan neraka Jahannam pagi dan petang, tidak berhenti. Sesering itu, ikhwati fillah yarakumullah. Fa idza qamatil qiyamah, dan tidak berhenti sampai hari kiamat ditegakkan. Bahkan hari kiamat ditegakkan merupakan awal dari siksaan yang pedih yang Allah akan timpakan lagi kepada mereka. Apabila hari kiamat ditegakkan, yuqal, akan dikatakan, adkhilu ala fir'aun asyaddal adab, masukkanlah bala tentara fir'aun, begitu pula fir'aunnya yang paling kufur kepada Allah Jalla wa'ala, kepada azab yang paling pedih. Qala ta'ala, begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qalu ma'isyatan dhanka fil qabr wal 'iyadhu billah. Ayat yang berikutnya yang menunjukkan tentang adanya azab kubur adalah apa yang ada di dalam surah Taha ayat ke-124. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man a'rada an dhikri, barang siapa dari kalangan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang a'rad, berpaling, an dhikri, dari mengingat aku, mengingat Allah Jalla wa'ala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh dia akan memiliki kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kami akan menghidupkan mereka dalam keadaan buta. Disebutkan oleh para ulama al-mufassirun, ma'isyatan dhanka fil qabr, kehidupan yang sempit maksudnya nanti di alam kubur, wal iyadhu billah. Maka dijelaskan oleh Syekh, fal adillatu ala adabil qabri mutawatiratun, maka adillah, dalil yang menunjukkan adanya azab kubur sudah sampai kepada tahapan tawatur, ternukil dari jamaah minas sahabah, terlebih ternukil dari ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Faman kadzdzaba bi'adzabil qabri minal mu'tazilati wa man naha nahwahum fa innahu mukhalifun lil adillatil mutawatirah, maka barang siapa yang mendustakan adanya azab kubur dari kalangan ahlul bidah, terkhusus mu'tazilah, dan yang bersama mereka, yang sejalan dengan akidah mereka, maka sesungguhnya mereka telah menyelisihi dalil-dalil yang mutawatir, telah menyelisihi dalil Al-Quran wa sunnah, wa yakuna mukhtallal aqidati wal iyadhu billah, dan sungguh mereka menjadi seorang yang kurang akidahnya, tidak kembali kepada nusus Al-Quran, tidak pula kembali kepada nusus sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahihah wal iyadhu billah, wa faqidan lil asli atau li aslin min usulil aqidah wa huwa al-imanu bi'adzabil qabr, fa in kana muta'ammidan 'arifan bin nusus lakin yukabir wa yanfiya fa huwa kafir. Maka apabila dia sekali lagi mengingkari adanya azab kubur, dia telah kehilangan satu pokok dari pokok-pokok akidah, satu pokok utama dari sekian banyak pokok akidah yang dimiliki oleh seorang muslim, yaitu beriman kepada azab kubur. Tapi ternyata al-mu'tazilah wa man naha nahwahum wa man jara majrahum, orang-orang yang khalal dalam akidahnya, orang-orang yang tidak sempurna di dalam akidahnya, wal iyadhu billah. Apalagi kata beliau, kalau ada sebahagian mereka yang sengaja telah mengetahui nas dari Al-Quran, telah mengetahui dalil dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, akan tetapi yukabir, dia sombong, dia angkuh, wayanfi, dan tetap menafikan tidak ada azab kubur, maka orang seperti ini dihukumi sebagai seorang yang kafir. Amma idza kana muta'awwilan, tapi apabila dia seorang yang muta'awwil, oh maksudnya azab kubur adalah ini, au jahilan, atau mungkin dia seorang yang bodoh, tidak mengetahui akan hal tersebut, fahadala yukaffar, maka yang demikian tidaklah dikafirkan, lakin yudallalu wala yukaffar, sekali lagi tidak dikafirkan, akan tetapi disesatkan karena akidahnya tidak sesuai dengan akidah yang diwariskan oleh an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini khawatir fillah ya rahakumullah, yang disampaikan secara ringkas oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan yang berkaitan dengan sabitnya azabul qabr, adanya azab dan nikmat kubur, dan yang menyelisihi akidah tersebut, mereka dari kalangan Mu'tazilah, wa man naha nahwahum, wa man jara majrahum. Yang insyaallah taala sedikit faedah dari Syekhuna Asy-Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri akan kita sebutkan yang berkaitan dengan kaum Mu'tazilah yang mengingkari azabul qabr. Ada pula sebahagian dari mereka bukan mengingkari akan tetapi mentakwilnya. Akan kita sebutkan faedah dari Syekhuna Hafizahullah Wara'a pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.